على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى اقتداؤهم بمن لا يسله للقدوة المسألة 77 إن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم إما عالم فاجر وهو الذي لا يعمل بعلمه مثل أحبار اليهود وإما عابد جاهل وهو العامل بغير علم مثل رهبان النصارى كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك وفي سورة البقرة يقول تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه هؤلاء هم العلماء الفجرة يسمعون كلام الله وهو التوراة ويعرفونه ويتعلمونه ثم يحرفونه يغيرون ألفاظه ومعانيه من بعد ما قالوه وهم يعلمون أي من بعد ما عرفوا لفظه ومعناه الصحيح من أجل أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم كما حصل منهم في قصة الزاني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما زنى رجل من اليهود بامرأة من اليهود فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أن التوراة فيها الرجم وهم لا يريدون الرجم لعله يحكم فيهما بحكم أسهل من الرجم أسهل من الرجم فجاءوا إليه يطلبون منه الحكم على هذا الزاني وهذه الزانية فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة على من زنى وفي رواية ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا فيها أننا نسود وجوههم ونركبهم على حمير ونطوف بهم في الأسواق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن سلام لأنه من أحبارهم وقد أسلم قال كذبوا يا رسول الله فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة فلما أحضروها وضع ابن سوريا أصبعه على آية الرجم فقال له عبد الله ابن سلام ارفع أصبعك فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح في التوراة فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما بالحجارة حتى مات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Iktida'uhum biman la yasuhu lil qudwah. Permasalahan ke-77. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka meneladani orang yang enggak pantas diteladani. Orang yang enggak layak dijadikan sebagai qudwah. Sebagai suri tauladan. Ya, al-mas'alatu sabi'atu wa sab'un, permasalahan ke-77. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan anna a'immatahum imma 'alimun fajirun wa imma 'amilun jahilun. Bahwa para pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, apakah alim berilmu tapi fajir, durjana, tahu enggak ngamalin ilmunya, wa imma 'amilun jahilun, atau dia beramal tapi bodoh, enggak tahu, tidak berdasarkan ilmu. Kama fi qawlihi wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh fariq, sekelompok orang, minhum dari kalangan mereka, yasma'una kalamullah, mendengar kalamullah, thumma yuharrifuna, kemudian mereka mentahrifnya, ya, merubahnya, min ba'di ma'aqalu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka menjumpai orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami juga beriman. Wa idza khala ba'dhum min ba'din, tapi kalau mereka sudah kembali satu sama lain, qalu, maka mereka mengatakan pada teman-temannya, atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Mereka mengatakan atuhaddithunahum, apakah kalian menceritakan kepada mereka, kepada kaum mukminin, tentang apa yang Allah telah terangkan kepada kalian agar mereka bisa membantah kalian di sisi Rabb kalian? Mengapa kalian tidak berpikir? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka enggak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka yu'linun, yang mereka iklankan, yang mereka sebutkan secara terang-terangan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab illa amani. Di antara mereka adalah ummi, kaum buta huruf yang enggak mengetahui kitab Taurat kecuali hanya dongeng semata. Wa inhum illa yadhunnu, dan tidak lain ialah kecuali apa yang mereka duga-duga. Ini pembahasan ini jahiliyah tidak terbatas pada kalangan Yahudi, Nasrani, masa orang Quraisy zaman dulu, bahkan ya, orang-orang zaman sekarang juga mengambil hal tersebut. Orang yang enggak layak dijadikan acuan oleh mereka. Iya dan tidak. Ya. Kita waktu itu berapa tahun lalu pernah dihebohkan oleh sebuah siapa ya, kayak Abu Janda gitu, tiba-tiba jadi ustaz, ya. Allah musta'an. Ya. Sekarang ada lagi Habib siapa lagi, Keribu, ya. Dan banyak orang berargumentasi, ya. Mungkin antum tertawa ya, tapi saya sendiri ya, saya pernah menyaksikan sendiri. Ya, teman-teman sekolah saya dulu karena ikut-ikutan liberal berargumentasi, saya dikirimin nih linknya nih dari Ustadz Abu Janda. Mungkin kita tertawa, tapi memang demikian. Orang-orang seperti ini dijadikan sebagai tauladan, Allah musta'an. Ya. Atau orang yang berilmu yang enggak mengamalkan ilmunya. Fajir, durjana. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan qudwatu ahlil jahiliyah minal yahudi wan nasara wa ghairihim imma 'alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'maluna bi ilmi. Qudwah, tauladan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun selain mereka, apakah yang berilmu namun fajir, durjana, yaitu yang layak malu bi ilmi, yang tidak mengamalkan ilmunya. Mislu ahbaril yahudi al munharifin, semisal para rahib-rahibnya Yahudi yang tukang tahrif, yang tukang telikung ayat-ayat di Taurat, tukang distorsi, merubah-rubah. Wa imma abidun jahilun, atau ahli ibadah tapi bodoh. Wa huwa al amil bi ghairi ilmin mislu ruhbanin nasara, yaitu ahli ibadah tapi ya tanpa ilmu, semisal para pastor-pastor orang-orang Nasrani, uskupnya, pausnya, pendetanya, biarawannya, mereka beribadah tanpa ilmu, nggak sampai menikah, dedikasikan diri di gereja tanpa ilmu. Kama qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dari kalangan Yahudi dan pendeta-pendeta mereka dari kalangan Nasrani sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Kenapa demikian? Ketika Adi bin Hatim yang mantan Nasrani memprotes hal itu sedikit, mempertanyakan, enggak kok Nabi, kami dulu enggak menyembah pendeta-pendeta kami, kata Nabi, ayuhallilunahum al-haram. Bukankah ketika ya, pendeta mereka menghalalkan kepada mereka, kepada umatnya yang haram, yuharrimuna alaihim al-halal, dan mengharamkan apa yang halal kepada mereka umatnya, wayuti'unahum fidhalik. Dan mereka mentaatinya. Ya, ketika dipertanyakan hal itu kepada Adi bin Hatim, kata Adi bin Hatim, iya benar. Kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah bentuk pemberian ibadah kepada mereka. Ya. Ini pentingnya juga ilmu dari kalangan mad'u. Enggak bisa, oh saya kan cuma ngikut aja. Enggak ada udzur, enggak ada hujah. Orang-orang Nasrani enggak bisa nanti di hadapan Allah, ya Allah kami disesatkan oleh pendeta kami. Enggak ada. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa fi suratil Baqarah yaqulu ta'ala, dan Allah di surah Baqarah Allah berfirman, afata tama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afata tama'una, apakah kalian mengharapkan ayyuminu lakum, mereka bisa beriman pada kalian sementara sekelompok minhum di kalangan mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah. Summa yuharrifuna, kemudian mereka merubahnya. Mimba di ma'akoluhu, setelah mereka memahaminya, uhum ya lamun, dalam keadaan dia mengetahuinya. Afatatma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqu minhum yasma'una kalamullah summa yuharrifuna. Allah berfirman, apakah kalian mengharapkan mereka beriman pada kalian? Ya, sementara sungguh telah ada sekelompok dari kalangan mereka yang mendengar kalamullah, kemudian mereka mentahrifnya. Ya, mendistorsinya, merubahnya. Haulai humul ulama ul fajarah. Mereka adalah para ulama fajarah, orang-orang yang durjana, orang-orang yang berilmu yang durjana, tahu yang benar tapi enggak mengamalkan, malah menyembunyikan. Ya, dengan tujuan-tujuan buruk tentunya. Apakah popularitas, takut dikecam, atau duniawiyah, ya dan bila. Yasma'una kalamullah wa huwa at-taurat. Mereka mendengar kalam Allah yaitu Taurat, wa ya'rifunahu, dan mereka mentahrifnya, merubahnya atau menyembunyikannya lah minimal. Enggak mau kasih tahu. Betul, menyembunyikan ilmu itu terkadang diperkenankan kalau memang mad'unya belum siap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal tentang keutamaan la ilaha illallah. Yang mengucapkan ini akan masuk surga, kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, bolehkah saya sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Kata Nabi, la la tubasyirhum fayattakilu, jangan kamu kabarin berita ini kepada mereka, nanti mereka bersandar dengan ini aja, ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja, gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau beramal, nabrak apa yang dilarang. Nah ini berarti ya, terkadang boleh disembunyikan ilmu. Ya, semisal kita mungkin materi kita materi dasar, ada guru kita mengetahui materi lanjutan, dia nggak mau nyampein materi lanjutan. Kenapa? Memang bukan ya porsinya kita, kayak begitu. Makanya ketika menjelang mati, Mu'ad bin Jabal mengabarkan hal itu. Ya, khawatir menyembunyikan ilmu. Paham nggak di sini? Memang betul boleh menyembunyikan ilmu. Apa bukan disembunyikan? Tetapi ya, ditahan dulu, ditangguhkan untuk disampaikan. Nah, sementara ahlul kitab, pendeta-pendetanya betul-betul menyembunyikan ilmu, betul-betul, bukan ditangguhkan. Semisal ya, kita lagi belajar ajrumiyah, nahu, ilmu nahu dasar, guru kita sudah mau belajar alfiyah, mengajar alfiyah, kita bertanya tentang permasalahan yang jawabannya nanti akan memusingkan diri kita sendiri atau teman-teman seteman duduk belajar kita. Karena jawaban itu ada di alfiyah misalkan. Kata guru kita, nanti aja dibahas. Disembunyikan gak ilmunya? Disembunyikan. Tapi hakikatnya itu adalah ditangguhkan, bukan disembunyikan. Nah, adapun rahib-rahib Yahudi betul-betul menyembunyikan. Beda ya, menangguhkan dengan menyembunyikan. Tabarakallahu fikum. Ya. Yasma'una kalamullah wa huwa at-tawratu. Ya'rifunahu wa yata'allamunahu. Mereka mendengar kalamullah yaitu Taurat, mereka mengetahuinya dan belajar tentang Taurat. Summa yuharrifuna. Kemudian mereka mentahrifnya. Ay yughayyiruna alfadhahu wa ma'anihi. Merubah lafat-lafat atau maknanya. Kalaupun lafatnya enggak dirubah, maknanya. Kalau lafatnya dirubah, wah mungkin terlalu ekstrim. Ya udah maknanya aja. Tafsirnya. Ya, mim ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun, setelah mereka ketahui makna tersebut, perubahan tersebut dan mereka mengetahuinya. Ai mim ba'di arafu al-lafdhahu wa ma'nahu as-sahiha. Setelah mereka mengetahui lafaz dan makna yang benar. Min ajli ahwa'ihim wa aghradihim wa syahawatihim, karena hawa nafsu mereka, karena tujuan-tujuan duniawi mereka, karena syahwat mereka. Kama hasala minhum fi qissatiz zani fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, sebagaimana yang terjadi di mereka dari kisah orang yang berzina dari kalangan Yahudi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sebagaimana kita tahu di awal-awal hijrah, orang Yahudi masih bercokol di situ. Keberadaan Yahudi di Madinah sebenarnya menunggu kedatangan nabi akhir zaman yang mereka pikir akan lahir dari rahim-rahim wanita mereka. Ternyata kecelek mereka. Ya, nabi tersebut bukan lahir dari rahim wanita ahlul kitab, tapi dari kalangan Arab Mekah. Dan mereka tahu dan hijrah ke Madinah dan semakin yakin mereka. Kan mereka baca di Taurat, ini nabinya ini akan muncul di Mekah. Mereka eksodus dari Al-Quds sampai ke Taif. Makanya kalau siapa yang belajar peradaban Arab, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, sudah terjadi praktek ribawiyah di aswakil Arab, di pasar-pasar Arab. Ya, dari mana mereka belajar praktek riba ini, orang-orang Arab jahiliyah? Dari Yahudi. Dari Yahudi yang mana? Yang eksodus besar-besaran ke Taif. Karena Yahudilah yang pertama kali memperkenalkan praktek ribawi di tengah umat manusia ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya, kemudian mereka tahu nabi ini pindah ke Yastrib, Madinah. Mereka pun hijrah. Karena mereka pikir, "Wah, ini di Madinah mungkin lahirnya nabi lahir nabi akhir zaman tersebut." Kalau ada yang wanita yang hamil di antara mereka, bayinya laki-laki, mereka harap-harap cemas. Mereka akan lihat di punggungnya. Di punggungnya mereka lihat bayinya. Oh, enggak ada tanda kenabian. Apa tanda kenabian di punggung? Setiap nabi, mau Nabi Musa, Harun, Isa, siapapun nabinya, pasti di punggungnya ada tanda kenabian, yaitu punggungnya ada daging berbentuk cincin. Berbentuk cincin. Siapa aja nabinya? Dan semua ahlul kitab, rahib-rahibnya, tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke Syam, berjumpa dengan pendeta Yahudi di sana, ya, pendeta Nasrani atau Yahudi, pendeta ahlul kitab, rahib, ya. Lihat kok ciri-ciri kenabian ini anak. Ini dia kali yang digadang-gadang ini akhir zaman. Ciri-ciri kenabian, selalu dinaungi oleh awan. Diperiksa, siapa ini? Ponakan saya dari mana? Dari Arab. Kaget, dari Arab. Dari Mekah. Waduh, kok bukan dari sini, dari Syam. Kok bukan dari kalangan ahlul kitab. Waduh, dari orang Arab. Bukan dari Bani Israel. Coba lihat punggungnya. Ya Allah, beneran ternyata. Udah bawa pulang ponakan kamu. Karena, kenapa disuruh bawa pulang? Karena ahlul kitab yang pendeta-pendetanya, selevel ustadznya tahu. Wah, ini kok. Ya. Anak ini beda ini. Selalu dinaungi awan. Pasti akan diperiksa. Diperiksa seperti pendeta Bahira tadi memeriksa. Kok diperiksa ternyata, loh kok bukan Bani Israel Arab? Mereka akan bunuh. Karena mereka udah biasa membunuh para nabi. Apalagi membunuh calon nabi. Membunuh nabi beneran yang mereka bunuh. Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Nabi Isa alaihissalam diprovokasi raja waktu itu. Raja Romawi. Ya, untuk menangkap Nabi Isa supaya dibunuh. Mereka provokasi. Memang yang membunuh, menangkap itu bukan tangan Yahudi. Tetapi atas pembisikan-bisikan Yahudi. Ya, karena mereka udah kalah argumen sama Nabi Isa. Mereka ingin tetap mempertahankan Taurat dan mereka enggak terima Nabi Isa memperbaharui Taurat dengan Injilnya. Ya Allah. Jadi mereka udah tahu ya. Ya. Taib. Nah, jadi di Madinah ketika Nabi hijrah sudah ada Yahudi. Bingung tuh Yahudi di situ. Mau hidup gimana coba? Ya. Taib barakallahu fikum. Hina mazana rajulun minal Yahudi bimra'atin minal Yahudi. Ketika ada seorang pria dari kalangan Yahudi berzina dengan wanita dari kalangan Yahudi juga. Berhubungan intim tanpa diikat pernikahan, zina. Faqalu, maka mereka berkata, idhabu ila hadzal rajul, ya'nuna Muhammadun. Ayo kita pergi ke orang itu aja, yaitu Muhammad SAW. Agar bertahkim supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan. Li'annahum ya'lamuna annat-taurata fiha ar-rajm, karena mereka tahu di Taurat ada rajam, mereka menghindar tuh, lihat tuh. Ya, waduh, kalau kita berhukum sama kitab kita sendiri ada rajam nih. Udah dah, ke agama sebelah-sebelah deh, enggak apa-apa, begitu. Ya. Lihat tuh. Masih mending ya mau ke Rasulullah SAW daripada ke piagam PBB. Ya Allah, piagam PBB. PBB itu berumuran darah ya ikhwan. Siapa sih penggagas PBB? Russell Ford, Adam tahu siapa dia. Pemimpin Rusia, pemimpin Cina, Ratu Inggris, Perdana Menterinya, Presiden Prancis saat itu, lima negara ini yang menggagas PBB. Berumuran darah ya ikhwan. Berumuran darah atas jutaan manusia dalam perang dunia. Mereka yang bikin undang-undang itu sesuka hati mereka. Mereka pula yang mengkampanyekan kebebasan berekspresi, bakar Quran kayak di seluruh dunia. Mereka pula yang mengkampanyekan LGBT, homoseksual di seluruh dunia. Mereka pula yang mengkampanyekan anti-Islam seluruh dunia. Mau itu dijadikan sumber rujukan hukum, capek-capek baca kitab kuning di pondok, belajar nahwu sorob, baca Quran di depan kiai, ujung-ujungnya piagam PBB. Ya. Musibah. Belajar kitab kuning, piagam PBB rujukannya. Ya. Akidahku Asy'ari, madhabku Syafi'i. Tasawufku Ghazali, hukumku PBB. Ahmad. Bodoh itu ya. La ilaha illallah. Dan ini lebih buruk. Coba nih kita lihat kita kisahnya ini. Lihat kisahnya ini. Orang Yahudi walau bagaimanapun ya, lihat kisahnya. Taib. Tadi saya ngomongin siapa ya yang berhukum sama PBB? Taulah ya. Tahu lah ya. Papurkan tahu ya. Nggak update. Nggak apa-apa deh kalau nggak update. Ya. Wahum la yuriduna rajma. Mereka nggak ingin rajam. Wala'allahu yahkumu fihima bihukmin ashala minar rajmi. La'allahu, mungkin saja beliau, mereka pikir, mungkin saja beliau itu Nabi Muhammad SAW, yahkumu akan memberikan vonis keputusan hukum fihima terkait dua orang yang berzina ini bihukmin dengan sebuah keputusan hukum ashala yang lebih ringan minar rajmi daripada rajam yang ada di Taurat. Taurat hari ini ada rajam sampai hari ini? Naam, ada rajam sampai hari ini. Sampai hari ini ada rajam, sampai hari ini haram babi. Sampai hari ini boleh poligami di Taurat. Ya. Di Taurat. Ada kalimat la ilaha illallah di Taurat? Ada la ilaha illallah. Ya, dari itu yang didawakan oleh Nabi Musa. Ya. Tabarakallahu fikum. Faja'u ilaihi. Maka mereka Yahudi ini datang ilaihi kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlubu minhu al-hukmah, meminta kepada beliau keputusan hukum. Ala hadza zani wa hadhihi zaniyati, kepada pria dan wanita yang berzina ini. Farrasulu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ma tajidu fi Taurat ma tajiduna fi Taurati ala man zana. Emangnya kalian enggak mendapati ya hukum di Taurat tentang orang yang berzina? Ya, wa fi riwayatin dan riwayat yang lain Nabi bersabda, ma tajiduna fi Taurati fi sya'ni rajami. Apa kalian enggak mendapati di Taurat tentang rajam? Qalu, kata mereka. Ini mereka bohong nih. In annana nusawwidu wujuhana fiha, yaitu fi Taurati, di dalam Taurat kita cuman mendapati annana, bahwa kami akan memberikan keputusan hukuman vonis kepada orang yang berzina apa? Nusawwidu wujuhana. Kami akan mencemongkan mukanya. Dicemongin. Apa bahasa Indonesia ya? Dihitamkan gitu. Ya, dicemongin aja mukanya, muka laki perempuannya dicemongin, wa nuraqibahu wa nuraqibuhum ala hamirin, dan kita naikin orang yang berzina ke atas keledai, wa natufu bihim fil aswaq. Kita akan arak nih, kelilingin ke pasar-pasar. Mukanya dicemongin, dinaikin ke keledai, terus diarak. Bohong mereka ini. Ya, fasa'ala nabiyyu Abdullah ibn Salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang sahabat Nabi, mantan rahib Yahudi. Masya Allah, enggak tanggung-tanggung, mantan rahib Yahudi. Li'annahu min ahbarihim, karena Abdullah bin Salam termasuk diantara rahib mereka. Waqad aslama, dan dia masuk Islam. Qala, kata Abdullah bin Salam, kadzabu ya Rasulullah. Mereka dusta ya Rasulullah. Enggak ada itu hukuman zina, mukanya dicemong, dinaikin ke keledai, diarak keliling pasar. Enggak gitu. Fatalaba Nabi Nabi sallallahu minhum at-Taurata. Kata mereka kan mereka mengilah. Oh iya ada kok. Kata belum bisa. Oh bohong. Akhirnya kata Nabi, ya udah mana Taurat sini? Mana Taurat? Ya, maka Nabi meminta agar ya diminta ke Taurat. Falamma ahdaruha, maka tatkala mereka membawa menghadirkan Taurat kepada Nabi, ya, maka Ibnu Suriyah, salah seorang rahib Yahudi yang ceritanya, nih hukuman di Taurat nih enggak ada nih. Wada'a Ibnu Suriyah, Ibnu Suriyah ini pendeta Yahudi, dia wada'a meletakkan usbu'ahu, satu jari dia, ala ayati rajmi, di ayat rajam, diumpetin ya. Nih dia bacain, tuh enggak ada tuh. Ini yang ada cuman dicemongin mukanya. Oh, faqala lahu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berkata kepada Ibnu Suriyah, "Irfa usbu'aka, angkat tuh tanganmu, angkat, angkat." Karena Abdullah bin Salam hafal. Suruh angkat. Falamma rafa'ahu, ketika diangkat, "Ayo baca." Ida ayatul rajmi. Ternyata disitulah ayat rajam bagi yang berzina. Talu mit Taurat, yang tertulis di Taurat. Fa amara biha annabiyyu, karena mereka sudah kadung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu kan? Kepada Nabi, Nabi menghukuminya tuh, lihat. Ayo tuh, di Taurat tuh ada kan. Ayo, dirajam. Nabi Nabi sama kan, karena di Al-Qur'an juga, di Al-Qur'an juga rajam. Walaupun ayat rajam di Al-Qur'an mansukh. Ayatnya mansukh, hukumnya baqin ila yaumil qiyamah. Hukumnya tetap ada. Paham ya? Ayatnya mansukh. Nanti antum kalau belajar usul fikih begitu. Ada ayat, pembahasan nasikh mansukh, ada ayat yang ayatnya tetap ada, hukumnya udah mansukh, udah dihapus. Ya, ada ayat yang hukum dan ayatnya dihapus. Nah, ayat rajam ayatnya dihapus tapi hukumnya tetap ada. Hukumnya juga di dalam hadis-hadis yang lain. Taib, fa amara biha an-nabi bihima, maka Nabi memerintahkan keduanya agar dirajam. Far ujima, maka keduanya dirajam bil hijarati, dengan batu, hatta mata, hingga akhirnya mati. Akhirnya mengamalkan enggak perintah Nabi? Mengamalkan enggak? Mengamalkan. Paham sini ya? Diamalkan. Ini lebih buruk lagi nih. Ya. Orang malah ke PBB. Yahudi aja mau tuh berhukum sama Nabi. Ini malah kabur ke piagam PBB. La ilaha illallah. Takut amat sih sama Quran dan hadis. Takut amat sama syariat. Kenapa sih? Piagam PBB. Fahada min tahrifi ulama'ihim li kalamilah, maka ini diantara bentuk perubahan ya ulama mereka Yahudi terhadap kalamullah. Ya, taib, gantian dibaca. Fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarihu rahimallahu ta'ala, fahada min tahrifi ulama'ihim li kalamillahi, wa qad kadzabu 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala, wa akhfaw hukmahu. Taib, dan mereka ini diantara tahrif mereka, dan mereka berdusta atas nama Allah dan mereka menyamarkan hukumnya, menyembunyikan hukumnya. Terus, wa min tahrifihim ma dzakarahu Allahu anna Allaha amarahum an yadkhulu al-baba sujjadan wa an yaqulu hittatan ya'ni hutta anna khatayana fa abdalu hittata bi kalimatin hintatin bin nuni fa zadu fi kalamillahi ma laysa minhu wa tahrif. Wa min tahrifi, maka di antara bentuk tahrif mereka, penyelewengan mereka terhadap kitab Taurat, ma'adzakarallahu anallaha amarahum, apa yang Allah sebutkan bahwa Allah perintahkan pada mereka ayadkhulul baba, agar mereka memasuki pintu Al-Quds sujjadan seraya bersujud, wa ayakulu, dan agar mereka mengatakan hittah. Apa itu hittah? Yakni hutta anna khotayana, bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Fa'abdalu hittatan bi kalimati hintah, mereka ganti itu kalimat hittah dengan kalimat hintah bin nun, gandum artinya. Ya Allah minta gandum, ya Allah tuh harus suruh minta ampun malah minta gandum tuh. Fazadu fi kalamillahi ma laisa minhu, mereka nambahin tuh hittah, jadi hintah ada nunnya. Ya. Selama ini kayak orang-orang nih, orang-orang Mu'tazilah zaman dulu berani, wa kallamallahu Musa taklima, lafaz jalalah jadi fa'il dari wa kallama, kallama, mereka tahrif. Oh, itu bukan fa'il tapi mansub, maf'ul muqaddam. Jadi fa'il Musa, lafaz jalalah maf'ul bih. Berarti yang berbicara Musa bukan Allah. Harusnya dan Allah berbicara pada Musa, ini enggak, Musa berbicara pada Allah. Ya. Oke, akhirnya mereka kalah. Enggak ada qiraah manapun. Qiraah yang syadzah pun enggak ada yang baca wa kallamallaha, enggak ada. Akhirnya mereka rubah maknanya. Sama, ya. Summa istawa 'alal 'arsy, istawa 'alal 'arsy, mereka enggak sanggup untuk merubah ke istaula. Ya udah, yang dirubah adalah maknanya. Ditahrif maknanya. Istawa jadi istaula, menguasai. Ya. Tapi ini kalangan Jahmiyah yang diwarisi oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya, terus lanjut. Wattahrifu huwa az-ziyadatu fi kitabillahi awin naqsu min kitabillahi aw tafsiru kitabillahi bighairi ma'nahu. Hada huwa at-tahrifu. Baik, tahrif itu ada ziyadah, menambah dalam kitab Allah, menambahi kitab Allah, atau naqas, mengurangi, atau tafsir, mentafsirkan kitab Allah bighairi makna, dengan selain maknanya. Ini namanya tahrif. Terus lanjut. Li'anna tahrifa imma an yakuna fil lafdi wa imma an yakuna fil makna. Baik, karena yang namanya tahrif apakah dengan dirubah lafaz atau dirubah makna. Lanjut. Wa 'ala hadha an-namati kullu man yuhawilu tafsir al-Qur'ani aw al-ahadithi bighairi ma'nahuma as-sahih min ajli nusrati madhhabihi aw ittiba'i shahwatihi aw husuli matma'ihi. Wa qala ta'ala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna al-ayata wa hadha huwa an-nifaqu wan-nifaqu wa tahrifun nususi tariqatul yahudi. Baik. Maka berdasarkan hal ini ya, semua orang yang yuhawil, yang berupaya mentafsirkan Quran atau mentafsirkan hadis-hadis tanpa makna yang benar dari keduanya, min ajli nusrati madhabihi, hanya karena ingin menolong madhabnya, awit tiba'i syahwati, atau mengikuti hawa syahwatnya, atau mendapatkan tujuan-tujuan dia, maka Allah berfirman, itu semua namanya tahrif. Ya Allah berfirman, wa idza laqul ladina amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa orang-orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Alaya. Ini adalah kemunafikan, pura-pura beriman. Wan nifaq wa tahrif an-nusus, maka kemunafikan dan mentahrif nas-nas ayat Al-Qur'an dan hadis itu adalah tariqatul yahudi, jalannya orang-orang Yahudi. Terus lanjut. ثم قال بعدها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون هؤلاء هم العباد الجهال يقرؤون التوراة ولكن لا يعرفون معناها فيتخذهم هؤلاء أئمة لهم وهم جهال. طيب. Kemudian Allah berfirman setelahnya, minhum ummiyun, di antara mereka ada yang ummi, enggak bisa baca kitab, enggak bisa baca tulis, tidak mengetahui kitab, kecuali dongeng semata yang tidak lain mereka itu diikuti kecuali apa yang mereka sangka-sangka aja. Ya haulai ubadu al-juhal. Mereka adalah ahli ibadah yang bodoh. Ya, yaqra'una at-taurata. Mereka baca Taurat, lakin la ya'rifuna maknaha. Mereka enggak tahu maknanya. Fayattakhiduhum haulai a'immatan, sehingga mereka umatnya itu menjadikan orang-orang ini sebagai pemimpin-pemimpin lahum bagi mereka. Wahum juhalun, padahal mereka adalah orang-orang sesat, orang-orang bodoh. Terus lanjut. Fala yajuzu liqtida'u illa bi'alimin 'amilin wa haula'i humur rabbaniyuna. Nah, maka enggak boleh meneladani kecuali orang alim yang mengamalkan ilmunya. Maka merekalah rabbaniyun. Ya, ulama rabbani. Terus wa kadzalika al-'ubbadu al-juhalu la yuqtada bihim wa in kana 'indahum zuhdun wa ibadatun. Tayib, demikian pula para ubat ahli ibadah yang bodoh yang enggak boleh diteladani. Ya, walaupun mereka memiliki zuhud ibadah, terus lakinnahum ala ghairi tariqin sahihin wa ghairi hudan min Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak berada di atas jalan yang sahih, yang benar. Tidak berada di atas hidayah dari Allah. Tayib, ya. Permasalahan berikutnya as-saminah wa sab'un ke-78, tanaquduhum fi mahabbatillah. Tanakut mereka, kontradiksi mereka dalam kecintaan pada Allah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahum mahabbatullah. Mereka mengklaim, pengklaiman mereka akan kecintaan Allah. Ma'atarkihim syar'ahu, padahal mereka meninggalkan syariat Allah. Fatalabahumullahu biqaulih, maka Allah menuntut mereka, menguji mereka dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian, katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka ujian bagi orang yang mengklaim mencintai Allah dengan ayat mihnah ini, ayat ujian ini, yaitu mau ikut Nabi apa enggak, gitu. Baik, siapa lagi? Siapa aja? Baza aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, min dhalalil yahudi wa man syabahahum da'wahum mahabbatullahi mahabbatallahi ma'a annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu mahabbatillahi ittiba'u amrihi kama qala asy-syairu, innal mahabba liman yahubbu muti'u. Wa hadha kama fi qawlihi ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fal yahudu wan nasara yaquluna nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, wa ma'a hadha yukhalifuna syara'allahi subhanahu wa ta'ala. Fadalla dhalika ala kadhibihim fi da'wahum, haythu talabahum Allahu bi iqamati dalili ala ma yad'unahu min mahabbatihi. Hasbuk, cukup. Misyarah kata Syekh di sini, min dalalil yahud wa man syabahahum, di antara kesesatan orang-orang Yahudi dan yang menyerupai mereka, dakwahum mahabbatullah. Mereka mengklaim mencintai Allah, ma'annahum yukhalifuna amrah. Namun mereka, padahal mereka menyelisihi ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu mahabbatillah ittiba'u amrih. Padahal di antara tanda kecintaan pada Allah, mengikuti perintah Allah. Ya, kata seorang penyair, innal muhibbali man yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan muti', akan mentaati liman yuhibbu, kepada mentaati kepada siapa yang dia cintai. Waha kada, dan inilah sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wal yahud wa nasara yaqul, maka Yahudi Nasrani yaqulun, mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbau, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Wa ma hadha yukhalifuna syara'allah. Namun walau demikian ternyata mereka menyelisihi syariat Allah. Padahal ala kadzibihim fi da'wahum. Ini menunjukkan akan kedustaan mereka dalam klaim mereka tadi. Haitsu talabahumullah bi iqamatid dalil. Ketika Allah meminta menuntut mereka untuk ya menunjukkan bukti ala mayad'unah atas apa yang mereka klaim tadi. Mereka aku-aku tadi min mahabbatihi, berupa kecintaan pada Allah. Wa dzalika bittiba'i rasulih. Yang demikian itu buktinya adalah dengan mengikuti rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yaf'alu dhahara kadzibuhum. Maka tatkala mereka tidak melakukannya, nampaklah kedustaan mereka. Wa kadzalika sufiyah, demikian pula orang-orang sufi ya banuna dinahum ala annahum yuhibbunallah. Mereka membangun asas agama mereka di atas apa? Bahwa mereka mencintai Allah, klaimnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan al-ibadah ihal mahabbah. Ibadah itu adalah kecintaan. Panahnu la na'budullaha khaufan min nari wala tama'an min fi jannati. Kita enggak beribadah pada Allah karena takut kepada nerakanya atau mengharapkan surganya. Bila neraka dan surga tak pernah ada, aku akan tetap beribadah padanya. Wa inna ma na'buduh la li'annahu nuhib li'annana nuhibbu. Kita beribadah pada Allah karena kita mencintainya. Ma'annahum yukhalifuna syara'allah. Padahal mereka menyelisihi syariat Allah. Ya, fala yattabi'un ar-rasul, mereka enggak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yattabi'una masyaikhuhum, mereka hanya mengikuti syekh-syekh mereka. Wa ashabut turuq, dan orang-orang tarekat allati yubayyi'unahum 'alaiha ala sam'i wa ta'alahum. Orang-orang tarekat yang telah membaiat di atas tarekat ini, membaiat siapa? Mursyid-mursyid mereka, syekh-syekh mereka, untuk mendengar dan taat kepada mursyid-mursyidnya. Wa annahum la yukhalifuna lahum amran mahma amara amaru. Bahwa mereka para murid-murid yang enggak akan menyelisihi mursyid-mursyidnya apapun yang menyelisih perintah apapun yang diperintahkan oleh mursyidnya. Hatta innahum yaqulun, hingga mereka mengatakan innal murida ma'a syekhihi kal maiti baina yaday ghasilihi. Ya, sesungguhnya sang murid di hadapan syekhnya, di hadapan mursyidnya, itu bagaikan mayit, bagaikan jenazah di hadapan orang yang memandikannya. Ada mayit protes pada orang yang memandikan, belum mayit namanya. Malahu ikhtiyarun wala lahu ghairu makhtarahu syekhuhu. Dia enggak punya pilihan, enggak punya pilihan selain itu dari apa yang dipilih oleh syekhnya. Udah ikut, kata syekhnya. Wa in ittiba'ur rasul, mana ittiba' pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum kadzibuna fi hadhihi da'wah, berarti mereka dusta terkait klaim ini. Walihada tahadda Allah, oleh karena itu Allah menantang jalla wa ala haula, menantang mereka ini al-mudda'in yang mengklaim li mahabbatihi akan kecintaan Allah bihadil ayah. Dengan ayat ini qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, ayo ikuti aku, Allah akan cintai kalian. Fa'alamatu mahabbatillah ittiba'ur rasuli. Maka tanda kecintaan pada Allah adalah mengikuti Rasul, ittiba pada Rasul. Faman wujidat fihi hadhihi sifah, siapa yang didapati sifat ini pada diri dia, fa innahu shadiqun fi da'wahu al-mahabbata. Maka dia jujur dalam klaim kecintaan. Waman faqada hadhihi sifata, namun siapa yang tidak memiliki sifat ini, wahiya ittiba, yaitu sifat itu adalah ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul, fa innahu kadhibun fi da'wahu. Berarti dia dusta dalam klaimnya. Faqad dzakara subhana, dan Allah telah menyebutkan dalilal mahabbah wa samarataha, dalil mahabbah dan buah dari kecintaan kepada Allah. Fadaliluha, apa buktinya? Ittiba'ur rasul, dalilnya adalah buktinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Fasamaratuha, buahnya adalah nailu mahabbatillahi lil abdi, didapatkannya kecintaan Allah kepada si hamba tadi yang mengikuti Rasul tadi. Wa maghfiratu dzunubi, dan diampuni dosanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu jawab syaratnya kan? Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Wa kadzalika hadza yattaridu fi kulli man yad'i ana man yad'i mahabbata ar-rasul wa huwa la yattabi'u. Ah, demikian pula ini. Ini semua mencakup pada setiap orang yang mengklaim mencintai Rasul padahal dia tidak mengikuti Rasul. Kaman yad'una mahabbata ar-rasul, seperti orang-orang yang mengklaim mengaku-ngaku cinta Rasul. Wa yaktubuna fi shuhuf wal majallat, mereka nulis di koran-koran, majalah, allimu auladakum mahabbata rasulillah, ajarkanlah anak-anak kalian cinta Rasulullah. Wa hum yabtadi'una al bid'ah, tapi mereka bikin-bikin bid'ah. Wa yuhditsuna al mawalida, mereka mengadakan bid'ah maulid nabi. Maulid emang bid'ah? Naam. Maaf-maaf aja ya. Kita juga Wahabi. Betul, kita tasamuh dalam urusan fikih, tapi yang namanya maulid itu enggak ada di buku fikih. Ya. Dari bab taharah sampai jinayat enggak ada maulid. Ya. Tapi ada fuqaha yang maulidan, biarin aja itu manhaj dia. Manhaj kita, ya. Kita enggak ikut maulid. Walau kita katakan bid'ah maulid tidak sebesar bid'ah Jahmiyah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Khawarij, lihat. Ya, kita enggak katakan orang yang maulid kafir, enggak. Tapi memang kita nyatakan sebagaimana pernyataan ulama, maulid adalah bid'ah. Apa salah kita ngikutin ulama? Ya, gitu kan? Karena ada sebagian ikhwah ya tasamuh dalam bab fikih akhirnya bablas. Maulid ya ikut juga. Ikut maulid, membenarkan maulid. Ya, ini keliru. Wa yahdithuna al-mawalidah. Wa Nabi SAW naha anil bid'ah, padahal Nabi telah melarang bid'ah. Fahum yadda'una mahabbatah, mereka mengklaim cinta Nabi. Wa yukhalifunahu fi ihdal bid'ah, fi ihdasil bid'ah, tapi mereka menyelisihi Nabi SAW dengan mengadakan bid'ah-bid'ah wal khurafat. Allati naha anha wa haddara minha, yang Nabi telah larang dan Nabi tahdir darinya, berikan peringatan darinya. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah kalian mengambil perjanjian di sisi Allah, kemudian kalian tidak akan menyelisihi perjanjian tersebut, ataukah kalian akan berkata atas nama Allah atas dari apa yang kalian tidak ketahui? Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Bahkan ya, barang siapa yang melakukan keburukan dan dia telah diliputi oleh kesalahannya tersebut, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka merekalah penduduk api neraka dan mereka kekal di situ selama-lamanya. Fahada radun ala qawlihim, inilah sanggahan atas klaim mereka, halusinasi mereka. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ya, ini halusinasi mereka. Kabarada alaihim fi surati Ali Imran, sebagaimana Allah membantah mereka di surah Ali Imran, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab, ahlul kitab? Yud'auna, mereka diseru, dipanggil ila kitabillah, kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, agar mereka berhukum dengan kitab Allah di tengah-tengah mereka. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian berpaling sekelompok orang dari mereka, wahum muridun, dalam keadaan mereka berpaling membelakangi Alkitab. Dzalika biannahum qalu, yang demikian itu karena mereka menyatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, kita enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya. Maka makanu yaftarun, apa-apa yang telah mereka kerjakan ini itu telah menipu diri mereka. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fi? Maka bagaimana jika kami telah mengumpulkan mereka pada suatu hari, yaitu hari kiamat yang tiada keraguan di dalamnya. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan sempurnakanlah seluruh jiwa dalam dan apa-apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tidak dizalimi, yaitu Allah akan menghukumi dengan seadil-adilnya. Wa qala ta'ala laisa bi amanikum wa ma wa la amani ahli kitab. Maka bukanlah dengan ya bi amaniyikum, bukanlah dengan halusinasi kalian, angan-angan kalian maupun halusinasi ahlul kitab. May ya'mal su'an yujzabih, maka siapa yang beramal keburukan dia akan dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan mendapati bentuknya di sisi Allah nanti waliyan, penolong, pembela maupun nasiran, maupun penolongnya. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan pria atau wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Ya, maka mereka lah yang masuk surga, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Baik, itu permasalahan ke-79, mereka halusinasi. Yang suka halu, ya, padahal mereka di atas kebatilan. Nah, itu sudah ada salapnya dari orang-orang jahiliyah ahlul kitab. Musyrikin juga halusinasi. Ya, mereka mengatakan mereka lah orang-orang yang diridhoi Allah. Makanya Abu Lahab berdoa kepada Allah di Perang Badar agar dia dimenangkan dan Rasulullah SAW dikalahkan. Tuh, halusinasi dia. Ya. Taib. Al-mas'alatu as-samanun, permasalahan ke-80. Ittikhadu kuburihim, kuburi anbiyaihim wa salihihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang soleh mereka sebagai masajid. Masajid sini maksudnya maudi' lil ibadah, tempat ibadah. Karena yang namanya tempat ibadah namanya masjid. Nabi nyatakan sinagognya Yahudi, gerejanya Nasrani sebagai masjid. Ya, ketika Nabi nyatakan la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Padahal tempat ibadah mereka Yahudi, sinagog. Nasrani, gereja. Tapi Nabi nambahkan tempat ibadah yang di situ disembah Allah di situ namanya masjid, tempat ibadah. Nabi katakan tentang bumi tanah. Kalau kita dapetin sholat dimanapun kita safar, kita sholat di situ. Ya, walaupun itu bukan masjid di hutan tanah, selama bukan kandang onta, bukan toilet, bukan kuburan. Nabi nyatakan apa? Ju'ilatli al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid. Yaitu apa? Tempat ibadah. Paham gak sini ya? Nah, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ya, kata Syekh, mimma alaihi ahlul jahiliyah, ya, di antara ya, keyakinan orang-orang jahiliyah min ahlul kitab wa ghairihim, dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya, ittakhadhu quburu anbiyaihim wa salihihim masajida. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh mereka sebagai ahlul kitab. Wa hadza kana wa la yazalu, dan ini telah ada dan senantiasa ada, indan nasar indal yahud wa indan wa nasara, pada orang Yahudi dan Nasrani, wa indal musyrikil Arab, wa indal musyrikil Arab, dan pada orang musyrikin Arab. Bahkan dulu kesyirikan pertama kaum Nabi Nuh juga begitu. Ya. Lata, berhala yang ada di Taif juga begitu. Kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Wa indal muntasibina ilal islami, dan orang-orang yang menisbatkan diri pada Islam, mimman ya'budul qubura wal adrihata, dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada kuburan dan pusara keramat. Wa ahlul kitab hum awwalu man amila bidzalik, ahlul kitab yang pertama melakukan hal ini. Qala Nabi SAW menyatakan, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura masajida, bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu ahlul kitab, mereka menjadikan kuburan ya sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida, ketahuilah janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yakni musallayatin, yakni sebagai musallayat, musala, tempat salat. Yusalluna indaha, salat di situ. Ya, li'anna salata indaha wasilatun ila ibadatiha, karena salat di sisi kuburan itu wasilah beribadah kepadanya. Fa in kana al-musalli yusalli lillah, walaupun orang yang salat tadi salatnya untuk Allah. Lakin idza shalla inda qabrin, namun kalau dia salat di sisi kuburan, bukan salat jenazah. Kalau salat jenazah boleh karena enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Fa inna hadha wasilatun ila ibadatihi. Ini wasilah, sarana menuju peribadatan kepadanya. Jadi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu lima hal. Ya, pertama salat di sisinya. Salat menghadapnya. Salat di atasnya. Kemudian menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, dan memasukkan kuburan ke dalam masjid, itu lima hal. Ya. Salat di sisinya, salat di atasnya, salat menghadapnya, memasukkan kuburan ke dalam masjid, ya, atau sebaliknya, menjadikan masjid sebagai ya, memasukkan kuburan ke dalam masjid, atau kuburan dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Lima hal itu. Mana lagi tadi? Fa kaifa idza da'a al-qabra? Terus gimana kalau dia beribadah betulan kepada penghuni kubur? Wastanjada bihi, meminta tolong padanya, wastaghosa bih, beristighosah padanya. Lebih parah lagi. Ya. Tabarakallahu fikum. Kama yuqalu al-an 'indal adrihati, sebagaimana yang dikatakan sekarang di sisi pusara-pusara keramat. Hadza min dinil jahiliyah. Ini diantara agama jahiliyah. Min Yahudi, min Yahudin wa Nasara wa ghairihim. Dari kalangan Yahudi, Nasrani dan selain mereka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma akhbarathu Ummu Salamata wa Ummu Habibata. Tatkala Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhuma, amma ra'atahu fil ardil Habasyah minal kanais. Ya, dari apa yang mereka lihat di negeri Habasyah dari gereja-gereja. Kan mereka berdua hijrah bersama suami mereka yang pertama ke Habasyah. Habasyah negeri Nasrani. Maka mereka melihat di gereja-gereja Nasrani ada lukisan-lukisan orang soleh, patung-patung orang soleh, dan kuburan orang yang soleh. Kuburan pendeta-pendeta mereka. Dan ini diamalkan. Kemarin Ratu Elizabeth meninggal, mati. Dikubur di mana? Di gereja, ya. Di gereja Ratu Elizabeth. Cek aja di Google. Antum cek. Ternyata yang dikuburkan di gereja itu gereja yang dikeramatkan di London itu. Itu gereja itu kuburan raja-raja Inggris. Nah, dan gereja itu aktif jadi tempat pemberkatan, jadi tempat ibadah pekanan. Lihat itu. Elizabeth agamanya apa? Kristen. Katolik dia, ya, Nasrani. Dia mengamalkan wasiat pendeta-pendetanya. Ya, di situ kuburan rajanya, uskup-uskup besarnya di situ. Silakan cek, saya juga pas diberitakan dikebumikan di gereja Saint apa gitu. Wah, ini dia nih. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa ma fiha min at-tasawir, dan dia melihat gambar-gambar yang ada di gereja tadi, lukisan orang-orang saleh. Lianna Ummu Salamah wa Ummu Habibah, karena Ummu Salamah Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma qad hajarata ila al-Habasyah ma'a zaujihima al-hijratu al-ula. Mereka hijrah ke Habasyah bersama suami mereka pada hijrah yang pertama. Fara'ata, maka keduanya melihat fi biladil Habasyah, di negeri Habasyah Ethiopia itu, al-Kanaisa al-Muzakhrafah fiha as-suwar as-suwaru. Ya, gereja-gereja yang telah dihiasi dengan gambar-gambar, lukisan pendeta-pendeta. Ya, orang Nasrani kan suka tuh menggambar Yesus, Maria gitu. Terus Yesus sama murid-muridnya, hawariyunnya. Pernah lihat gak lukisan-lukisan itu? Itu memang hobi mereka itu yang dianggap ibadah. Maka kaum muslimin ngapain di masjid taruh gambar-gambar kiai, gambar-gambar habib? Ngapain? Foto-foto ustaz? Mau ngapain? Ya. Makanya ikhwah, para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum foto. Fotografi, bukan masalah gambar. Gambar haram jelas. Nah, para ulama mengatakan, yang menyatakan foto itu bukan termasuk surah, ya, itu kalau enggak dicetak. Tapi kalau sudah dicetak, termasuk. Paham enggak di sini? Tapi kalau misalkan masih bentuk visual di handphone, di komputer, itu enggak termasuk. Tapi kalau sudah dicetak, termasuk. Paham enggak di sini? Jadi enggak perlulah di rumah antum ada padang-padang foto, antum lagi di Candi Borobudur. Udah foto di Candi Borobudur, lagi di markas Togut. Enggak ya, malu apa? Jadi foto di Candi Borobudur. Lah, Allahu Akbar. Di Candi apa tuh satu lagi? Prambanan. La ilaha illallah. Tempat musyrikin. Ya, menyembah selain Allah di situ. Kok malah di situ ya? Mana lagi tadi? Fajakarata jalik, maka keduanya menceritakan pada Nabi. Fakala Nabi, maka Nabi SAW menyatakan, ulaika kaumun, ya, ulaiki sebenarnya, ulaiki kaumun, ya, oh enggak, benar ya, ulaiki kaumun, ulaika kaumun, ulaiki kaumun idama tafihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah suatu kaum yang apabila orang soleh mati di tengah mereka atau hamba Allah yang soleh, mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah, dan mereka lukis itu, lukisan-lukisan tersebut, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya, fa min dinil jahiliyah, maka di antara agama jahiliyah ittikhadul awliya'i was-salihin arbaban min dunillahi azza wajalla, menjadikan para wali, orang-orang saleh, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Yazumun, mereka klaim annahum yuqarribuna lahum yuqarribunahum ila Allah zulfa. Mereka mengklaim bahwa wali-wali orang saleh ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Wa annahum yasfa'una lahum inda Allah, bahwa mereka orang-orang soleh ini akan mendekatkan diri mereka ke sisi Allah. Kama qala ta'ala wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haulai syufa'auna indallah. Ya. Dan mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat maupun manfaat sedikit pun pada mereka, dan mereka mengatakan wali-wali ini adalah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Allah berfirman, walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka mengatakan, enggak, kita enggak beribadah pada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ha'ula'i la ya'takiduna fihim annahum yakhluqun. Dan mereka tidak meyakini wali-wali ini yang mencipta, wa yarzuqun, maupun memberi rezeki, wa yuhyun, wa yumitun, menghidupkan, mematikan, enggak. Baliyak tarifuna anna hadha khasun billahi azza wajalla. Bahkan mereka mengakui ini adalah khusus bagi Allah, memberi, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, khusus bagi Allah. Wa innamattakhaduhum wasaita. Namun mereka hanya menjadikan wali-wali ini sebagai wasait, perantara bainahum wa bainallahi syafa'a wa syafa'a, antara mereka dan Allah, dan hanya mereka menjadikan juru pemberi syafa'at. Fasarafu ya lahum anwa'an minal ibadah, maka mereka memalingkan kepada wali-wali ini anwa'an, berbagai jenis ibadah, min ajli ayuqarribuhum ilallah, ya dengan diberikan tadi apa, doa, istighosa, sembelihan, i'tikaf, untuk apa, min ajli, agar mereka wali-wali ini yuqarribuhum, mendekatkan mereka, para penyembahnya, ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Fahada dinul jahiliyah, inilah agama jahiliyah, wa alaihi ubadul kubur aliyoma, dan di atas inilah para kuburiyun hari ini, para penyembah kubur. Nas'allaha ala afiyata wa salama, kita mohon pada Allah keselamatan. Wa minal gulu fil kubur wa ashabiha, dan termasuk diantara sifat sikap gulu terhadap kuburan dan penghuni kubur, al bina'u alaiha, membangun di atas kuburan. Wa israjuha, dikasih lampu. Wa wad'us satairi, dikasih hijab, hordeng-hordeng alaiha, di kuburan. Wal kitaba alaiha, ditulis-tulis. Wa tajisi suha, dikasih semen, kasih keramik, kijing. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, min madzahiril ghulu, dari gulu yang nampak ini. Wa li hadza naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalika kulli. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ini semua. Taib, al-mas'alatu al-ahadiyatu wa samanun. Al-hadiyatu wa samanun. Permasalahan 81, al-ghulu fi asaril anbiya. Ghulu terhadap jejak-jejak peninggalan para nabi. Asy-syarah, ya. Ini penting ini ya. Ittikhadu asari anbiyaihim masajida. Mereka menjadikan asar, jejak-jejak peninggalan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kama dzukira an Umar, sebagaimana disebutkan dari Umar bin Khattab. Ini penting ini. Napak tilas para nabi aja enggak boleh, apalagi napak tilas Wali Songo. Ya. Bahaya ini. Baik, min dinil jahiliyah, di antara agama jahiliyah, ittakhudhu asari anbiya'i masajid. Ya, mereka menjadikan ya peninggalan, jejak-jejak peninggalan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ai yusalluna indaha. Mereka salat di situ. Tabarrukan biha, karena ngalap berkah kepada ya bekas-bekas peninggalan nabi tadi. Wal farq baina hadza wal lati qablah. Perbedaan permasalahan ini dan sebelumnya apa? Annal allati qablaha gulun fil asqas. Permasalahan sebelumnya gulu terhadap person. Ya, person orang soleh, wali. Wa hadza, sedangkan permasalahan ini gulun fi asaril asqas. Gulu terhadap jejak-jejak, bekas-bekas peninggalan person-person. Wal asar, asar itu apa sih? Jamu asarin. Jamak dari asar. Ya, jejak. Wa huwal makan alladzi jalasa fihi nabiyyun aw rajulun shalihun. Itu sebuah tempat yang mungkin di situ nabi atau orang soleh pernah duduk di situ. Lau shalla fihi, atau pernah salat di situ. Ya, yatatabba'una hadhil mawatina. Mereka napak tilas ke tempat-tempat tersebut. Ya, fa yata'abbaduna fiha lillah. Mereka akhirnya beribadah di tempat tersebut lillah, beribadah kepada Allah. Ya dunun, mereka menduga anna shalata fiha fiha fadilatun. Mereka mengklaim, menduga salat di tempat jejak peninggalan nabi orang soleh itu ada keutamaan, ada fadilah. Mislu allazi yadhabuna al'an ila ghari Hira'in. Seperti orang-orang yang sekarang pergi ke kubur, ke gua Hira. Li'anna Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qad ta'abbada fihi qabla al-ba'sa. Karena Rasul sebelum diutus jadi nabi beribadah di situ, beribadah pada Allah. Fahum yadhabuna ilaihi. Mereka datang ke gua Hira li salati wa du'a fihi, untuk sholat doa di situ. Walam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu ba'dal ba'sa. Padahal nabi enggak pernah mengunjungi gua Hira lagi setelah diutus jadi nabi. Wala ahadun min sahabatihi al-kiram, dan tidak ada seorang pun dari sahabat nabi yang datang ke situ. Dhahaba ila ghari Hira'in, datang ke gua Hira lagi. Li ilmihim, karena mereka tahu anna dzalika ghairu masyru'in. Bahwa itu enggak disyariatkan. Ngapain ke gua Hira? Makanya kalau ada ustad-ustad jadi mutawif, jadi pembimbing umrah, ngapain udah? Kalau ada city tour, udah bilangin ke travelnya, ini enggak boleh nih tatabu. Ini nih, asar napak tilas nabi enggak ada. Mau ngapain? Enggak usah diturutin. Ya. Ke gua Ashabul Kahfi, mau ngapain? Ya, mau ngapain? Terdoa situ. Ya, mau ngapain? Oh, saya kan meyakini enggak boleh. Iya, tapi dengan Anda terdokumentasikan napak tilas ke situ, orang-orang setelah Anda akan meyakini di situ ada keutamaan. Dan ini yang terjadi. Emangnya kaumnya Nabi Nuh yang beribadah kepada Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr itu meyakini awal-awal generasi pertama beribadah kepadanya boleh? Enggak. Cuman kenang-kenangan. Generasi berikutnya muncul beribadah. Paham gak sini? Taim. Gak perlu, ngapain? Ke Gua Hira, ke Bukit Sur, ya. Masyaallah. Ya, alaaf ya. Kita ini memang ini ya, travel-travel ini perlu ditertibkan. Kalau apalagi mengklaim sebagai travel sunnah, oh, travel sunnah ngapain ke Bukit Sur? Ngapain? Ya. Ya. Saya ngomong gini pernah ya, jadi pembimbing umroh di berbagai travel-travel gituan. Ke Goa Ashabul Kahfi. Lah kok ada, ngapain ke Goa Ashabul Kahfi, mau ngapain? Di Yordan, aduh. Nah, mau ngapain? La haula wala quwata illa billah. Taib. Wa kadzalika yadhabuna ila ghari Saurin. Nah, demikian pula mereka pergi ke Goa Saur. Alladhi ikhtafa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Yang Nabi bersembunyi di situ bersama Abu Bakar sebelum hijrah, yang dikejar orang-orang musyrik, ya enggak? Ya. Yusalluna fi, mereka salat situ. Wa yad'una fiha at-thayyiba, mereka meletakkan thayyib. Afwan, bukan at-thayyib, at-thayyiba. Apa? Pewangian. Wa rubbama yarmuna fihi an-nuqud. Terkadang mereka lemparin duit, koin. Nah, gitu. Kalau di Gua Hira mereka coret-coret. Salat situ doa, mau ngapain? Hadza kullu min dinil jahiliyah. Ini semua agama jahiliyah. Fal jahiliyah tu hiya allati tu'azzimu atsara anbiya'ihim. Orang jahiliyah itulah yang mengagungkan jejak peninggalan nabi mereka. Wali hadza qala Umar, oleh karena itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Lamma ra'an nasa yadhabuna ila syajaratil bai'ah." Ketika dia melihat orang-orang pergi ke pohon-pohon yang di situ dulu bai'atul tahta syajarah. Bai'at di bawah pohon. Ya. Maka orang-orang datang di situ, sholat di situ, enggak meyakini pohon ini pohon keramat, enggak. Cuman oh ini dulu nih sahabat dan rasul pernah di sini nih. Bai'at tahta syajarah. Ya. Maka Umar mengatakan innama ahlaka man kana qablakum annahum tatabba'una atsara anbihim. Sesungguhnya orang yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, mereka napak tilas jejak-jejak peninggalan nabi mereka. Summa amara biqat'is syajarah. Kemudian Umar perintahkan agar ditebang pohon tadi. Ditebang sama Umar. Enggak ada urusan itu pohon kenangan. Enggak ada. Kalau kayak kita sekarang semuanya kan ya ditunggu-tunggu prasasti. Ya. Ini Bung Karno pernah dipenjara di sini nih. Di Rengkas Bengklok. Oh, ini. Di apaan? Lalu kuburan Bung Karno di Blitar tuh, orang pada sujud ke kuburan Bung Karno tuh. Alhamdulillah. Ya. Ngapain? Ya, wa hadhihi al-amakin lam yaqsidha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasyri'. Tempat tersebut Nabi tidak tujukan ada pensyariatan di situ. Fala yajuzu qasdu lil ibadati fiha. Enggak boleh menunjukkan ke tempat tersebut untuk khusus ibadah di situ. Amal amakin allati qasadaha an-nabiy di tasri, ada pun tempat-tempat yang Nabi memang syariatkan di situ ada pensyariatan, misal salatihi inda maqami Ibrahim, semisal beliau salat di tempat berdiri Ibrahim setelah tawaf 7 kali beliau berdiri di tempat berdiri Ibrahim salat 2 rakaat, sunnah aja sunnah, ya. Ya, itu amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan firman Allah ta'ala, wattakhidhu ibrahim min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat berdiri Ibrahim sebagai sholat di situ, ya, tempat sholat. Itu pun kalau penuh, padat, macet, nggak apa-apa sholat di tempat-tempat yang lain, ya, di sekitar Ka'bah. Nggak mesti di tempat berdiri Ibrahim. Lagi pula sulit sholat di situ, ya, ditabrak orang, apalagi musim-musim padat. Ya. Fa innaha tusra'u as-sholatu fiha. Karena memang disyariatkan sholat di situ. Ibtida'an bin Nabi, karena meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma julusuhu fi ghari Hira'in wa fi ghari Saurin. Adapun duduk-duduk di Gua Hira, Gua Tsaur, au julusuhu fi tariq baina Makkah wal Madinah lil istirahah, atau duduk-duduk di jalanan antara Makkah dan Madinah untuk istirahat, ya, fa hadza lam yaf'alhu min ajli tasyri'. Ya, ini enggak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pensyariatan. Nabi pernah kan dari hijrah lewat jalur laut dari Mekah menuju Madinah berdua dengan Abu Bakar. Dengan ada petunjuk, satu penunjuk jalan. Istirahat di situ. Itu bukan karena mau ada syariatnya, sunah duduk sini. Karena memang pas di situ aja. Ya. Wa inna ma fa'alu ittifaqan walil hajah. Ya karena itu ya ittifaqan, ya karena pas di situ aja. Ya, dan karena ada hajat istirahat. Wajib ayu farraq, maka harus dibedakan, wajib dibedakan baina hadza wa hadza, antara hal ini dan itu, antara yang kebetulan aja dan ada yang memang pensyariatan. Paham enggak sini? Ya. Falamakin allati lam yaqsidha litasyri wa innama marra biha. Ya, dan tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk litasyri, ya udah dilewatin aja. Au jalasa fiha min babil ada, atau kalau duduk di situ ya karena memang kebiasaan aja, karena capek. Awalil istirahat, kata istirahat. Aw sadafathu as-salatu, atau karena memang pas berbarengan dengan waktu salat. Wa shalla fiha, dan salat di situ min ghairi qasdin laha, tanpa ada niat tujuan menjadikan tempat tersebut tempat khusus. Ya. Fa innaha lam yuttakhadha, lam yuttakhadhu hadzal makanul alladhi shalla fihi ar-rajul musalla. Musallan, karena itu tidak jidik, di tempat tersebut tidak dijadikan sebagai tempat salat yang seseorang salat di situ. Li'annahu fa'alahu la min babil qasdi, karena Nabi melakukannya ketika Nabi dari hijrah dari Mekah ke Madinah di tengah jalan salat itu karena beliau melakukannya bukan karena tujuan, namun li'an innama fa'alahu, beliau melakukannya li'anna salata adrakathu fi hadzal makan. Karena sholat bertepatan di tempat tersebut, datangnya waktu sholat bertepatan di tempat tersebut. Fasholla fihi, maka beliau pun sholat di situ. Wa hadzal makanu wa ghairuhu laisa lahu maizatun. Tempat tersebut dan yang lainnya enggak punya keistimewaan. Wa li anna tatabba'uha, tatabbu'aha yuhdisu alwasaniyata. Karena tatabbu' napak tilas begini akan malah menghantarkan kepada wasaniyah, paganisme. Ya, fi ma ba'du, nanti pada setelahnya bitabarrukin nasi biha, dengan orang-orang ngalap berkah di situ. Wa yaqsidunaha min ba'idin, dan mereka sengaja datang ke situ dari jauh. Wa yusafiruna ilaiha, mereka bersafar di situ. Lihat di negeri kita berapa banyak tuh tempat-tempat kayak begitu, orang napak tilas di situ. Ya. Nih dulu dia pernah diri di sini nih, peduli amat dulu pernah diri dia di situ. Nah, apa faedahnya kita di situ? Ya, tempat ini tempat bersejarah. Ya, dulu di sini apa nilai ibadah apa? Ya, Bung Karno pernah diskusi. Ya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Mana lagi tadi? Fayasulu fidalika mahasala fil umami asabiqah. Akhirnya terjadilah, ya, dalam hal tersebut dari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Minasyirki, berupa kesyirikan. Warubbama iya bena aleha, dan terkadang nanti malah dibangun sebuah bangunan di atasnya. Ya. Wahunaka man yutalibu al'an bidalik. Dan memang ada yang sekarang yang meminta akan hal tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan ubnu alal asar alati marra biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa jalasa fiha. Ya. Dan mereka mengatakan bangunlah di atas jejak-jejak yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah bangunan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Ubnu alaiha, bangunlah di atasnya. Min ajli dzikra, untuk kenang-kenangan. Wa hadza kalamun batilun. Ini adalah ucapan yang batil. Nahnu la naf'alu syai'an lam yaf'alhu salafuna as-salihu. Kita enggak melakukan sedikit pun yang tidak dilakukan oleh salaf kita yang saleh. Walau kana hadza masru', walau kana hadza masru'an la sabaqa ilaihi ashabatu wa tabi'una wa man ba'dahum. Seandainya ini masru'an disyariatkan, tentulah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang setelah mereka la sabaqa ilaihi, tentu akan lebih dulu melakukannya. wa ma halakatil umamu, dan tidaklah umat-umat terdahulu halakat, mereka binasa, illa bimisli hadhil af'al, melainkan karena perbuatan seperti ini. Fa ihya'u asarin mu'azzamin, maka menghidupkan jejak-jejak orang-orang yang diagungkan, ya juru ilal wasaniyati, ini akan menyeret, menghantarkan kepada paganisme. Kama hadasa fi qaumin nuhin, sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh, wal umamis sabiqati, dan umat-umat terdahulu. Wala yuqal, dan tidaklah, jangan boleh, jangan sampai dikatakan inna nasal'an ala wa'yin min dinihim, orang-orang kan sekarang udah melek, sadar agama, gak mungkin kita syirik, gak boleh kita katakan demikian. Fala yuqafu alaihim, maka gak perlu dikhawatirkan, nah, gak boleh. Liannaha ta'ti ajyalun jahilatun, karena nanti akan datang ajyal, ya generasi-generasi yang jahilah, yang bodoh. Ya, fazuyyina laha asyaitanu alwasaniyah, maka setan akan memperindah wasaniyah, paganisme, kepada generasi yang berikutnya tadi, yang bodoh. Ya, berikutnya lagi. Ya, wali annal hayya la tu'man alaihi alfitnah, dan yang hidup sekarang pun enggak aman juga dari fitnah. Begitu. Jadi jangan merasa oh kita kan tahu ini enggak boleh disembah. Kita aja enggak aman dari fitnah, apalagi generasi berikutnya. Kan itu yang terjadi, kesyirikan di mana-mana. Wala tu'manu al-fitnatu ala ahadin, maka enggak boleh merasa aman fitnah bagi siapapun, menimpa siapapun, jangan sampai merasa aman. Kama qala al-Khalil, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim al-Khalil mengucapkan doa alaihissalam, wajudubni wa baniya na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Tapi cukup dulu ya. Nanti kita lanjut ke masalah ke-82 dan seterusnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.